Man yadzkur apa ucapan Al Hasan Al Basri rahimahullah taala terkait dengan adab? Hah? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama kaful badlun nada. Badlun nada apa itu? Badlun nada mencurahkan, memberikan al-jud wal-karam, kebaikan dan kedermawanan. Telah disebutkan bahwasanya badlun nada ada 2 jenis, ada 2 macam. Yang pertama dengan apa? Dengan i'ta, dengan kita memberikan satu kemanfaatan, satu kebaikan yang dibutuhkan kepada saudara kita. Yang kedua dengan apa? Isqat. Apa itu isqat? Dengan kita menggugurkan hak kita. Kita punya hak untuk membalas, ya, untuk mengambil sesuatu, akan tetapi kita gugurkan, kita relakan, kita maafkan, ya, tidak kita balas. Yang kedua apa? Kaful adza, yaitu apa? Menahan diri dari menyakiti, ya, saudara kita, apakah dengan, ya, lisan kita ataupun dengan perbuatan kita atau dengan sikap kita. Yang terakhir, talaqatul wajhi, ya. Ad-dalalah alal khair bisa dengan apa? Menunjukkan manusia, ya, kepada kebaikan bisa dengan apa saja? Dengan bisa dengan al-qaul, dengan ucapan, dengan ta'limul ilmi, dengan munasahah, at-tawasi bil haqqi wa at-tawasi bis sabr, ya. Juga dengan apa lagi? Dengan isyarah juga bisa, ketika antum dapati ada di jalan ada orang yang bertanya kepada antum tentang satu tempat, maka antum tunjukkan dengan isyarat, ini kalau saya mau ke pasar kanan apa kiri? Kanan misalkan, ya, antum isyaratkan dengan telunjuk antum. Juga bisa dengan apa lagi? Perbuatan, ya, dengan perbuatan, ya, al-muhim bisa dengan segala, ya, hal yang bisa bermanfaat, bisa mengantarkan manusia kepada kebaikan. Apa yang bisa diambil dari ucapan Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau didatangi oleh seorang sahabatnya yang terputus dari perjalanannya karena kendaraannya, tunggangannya sudah kecapean, sudah mogok, yaitu la ajid walakin iti fulanan. Apa yang bisa diambil dari faedah ucapan beliau ini? La ajid walakin iti fulanan, saya tidak mendapati, iya, tunggangan untuk saya berikan kepadamu, akan tetapi datangilah si fulan, barangkali dia bisa membantumu, memberikan kepadamu tunggangan. Apa kira-kira faedah yang bisa diambil dari ucapan ini? Abdul Aziz? Ya, yaitu hendaknya seseorang yang dia tidak bisa, tidak mampu untuk membantu temannya, ya, dengan hartanya, dia menunjukkan orang tadi kepada siapa yang dia duga mampu atau bisa untuk membantunya. Di antara faedah yang lain apa? Hah? Janganlah kita apa? Memastikan sesuatu bahwasanya akan terjadi. Iya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata fala'allahu an yahmilak. Iya. Semoga dia, iya, bisa membawamu. Semoga dia bisa memberikan tunggangan untukmu. Iya. Atau yang semisal dengan itu. Arju atamanna, yang berisi harapan-harapan. Ya. Kemudian apa faedah dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi"? Apa di antara faedahnya? Antum? Ya, at-targhib, ya, wal has ala fi'lil khair. Dorongan, anjuran untuk kita berbuat kebaikan. Ada faedah tambahan juga, yaitu ta'addud turuqil khair, beragamnya, bercabangnya jalan-jalan kebaikan. Ya, kalau kita tidak bisa untuk, ya, memberikan kebaikan, bantuan, kemanfaatan kepada saudara kita, kita bisa, ya, untuk menunjukinya kepada kebaikan. Ya, menunjukinya kepada kebaikan. Meskipun tidak bisa kita untuk memberikan kepadanya kebaikan, kita tunjukkan kepada dia siapa yang bisa memberikan kepadanya bantuan, kebaikan, kemanfaatan. Kemudian terkait dengan hadis yang berikutnya, yaitu bab al-'afw was-safh, ya, Apa tujuan al-mu'allif, al-imam al-Bukhari di sini menatangkan tarjamah ini? Tarjamah itu judul, ya judul bab, yaitu al-afu was-safah. Apa tujuannya kira-kira? Untuk memberikan apa? Ya, motivasi, dorongan dan penjelasan tentang apa? Keutamaan al-afu was-safah. Apa perbedaannya al-afu was-safah? Apa bedanya al-afu was-safah? Ya, jadi kalau as-safah, al-afu waziyadah. Apa al-afu maknanya? At-tajawuz anil khata. Ya. Ya. Memberikan maaf. Ya. Memaafkan. Kalau as-safah itu ada ziyadah, memaafkan dan menganggap seolah-olah belum pernah terjadi kesalahan dari teman kita yang berbuat kesalahan. Hal yajuz qabulul hadiah minal musyrik? Boleh enggak kita menerima hadiah dari musyrik, seorang musyrik, kafir, Yahud, Nasara atau yang lainnya? Boleh enggak? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya ada? Dalilnya adalah apa? Perbuatan Nabi yang mana beliau menerima apa? Hadiah. Berupa apa? Asyah al-masmumah. Ya. Beliau menerimanya dan langsung memakannya. Ya. Kalau menghadiahkannya bagaimana? Boleh enggak? Menghadiahkan sesuatu kepada orang musyrik, orang kafir. Kalau kita dapati ada di antara tetangga kita yang dia musyrik, kafir. Bagaimana? Boleh enggak kita? Boleh. Apa dalilnya? Asal dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau ketika menyembelih kambing, beliau berikan di antaranya kepada salah seorang tetangganya yang Yahudi. Ya, beliau berdalil dengan apa? Ucapan Nabi, yaitu apa? Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus menerus Jibril memberikan wasiat kepada saya sampai saya menyangka bahwasanya ya, tetangga itu akan mendapatkan hak waris. Ya. Juga beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi apa? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa ya, terhadap orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian untuk kalian berbuat adil, untuk kalian berbuat baik. Dan di situ ada apa? Ta'liful qulub. Ya, semoga saja dia dengan diberikan kebaikan mau ya luluh hatinya sehingga dia mau masuk ke dalam al-Islam. Baik, kita lanjutkan. Ya. Untuk hafalannya kita tunda ya insyaallah. Nah, setelah selesai dari membaca hadis. Baik, silakan dibaca. Siapa yang belum baca? Antum iqra al-hadis. Hari haddatsana Muhammad ibn Sallam. La khudannaha. Di sini beliau ya, al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala untuk mendukung terjemah beliau bab al-'afw was-safah 'anil nas, beliau di sini membawakan tiga hadis. Hadis yang pertama yaitu imra'ah Yahudiyah sudah kita lewatkan alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua yaitu dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang beliau lahir di Madinah. Disebutkan bahwasanya beliau lahir setelah hijrah. Setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan beliau adalah anak pertama yang lahir di kala itu. Ya. Beliau sempat memegang kekuasaan negeri Hijaz, Makkah Madinah, Yaman, Mesir, Irak selama 9 tahun. Sepeninggal Muawiyah ibn Yazid. Kemudian keadaan berubah, semakin melemah kekuatan beliau. Akhirnya beliau diperangi oleh Al-Hajjaj, ya Al-Hajjaj bin Yusuf, dan beliau dikepung di Makkah. Beliau berlindung di Makkah, kemudian dilempari, ya dengan api sehingga terbakar Ka'bah. Akhirnya beliau pun keluar, berperang sampai meninggal. Setelah meninggal beliau disalib, ya sama Al-Hajjaj. Ibn Yusuf. Ya. Dan ibunya kata Hajjajnya, saya tidak akan menurunkan ya jasad dia sebelum ibunya Asma ya mau meminta ya kepada saya untuk menurunkannya, dan ibunya enggak, tidak mau. Akhirnya suatu hari, beberapa hari berlalu, dalam keadaan beliau disalib, ibunya mendatangi melewati tiang yang beliau disalib padanya dan mengatakan, belumkah datang saatnya untuk jasad ini turun. Akhirnya ini dianggap oleh Hajjaj sebagai apa, bentuk permintaan sehingga diturunkan dan dikembalikan jasadnya kepada beliau, istri ibunya Asma. Beliau adalah seorang yang abid, ahli ibadah ya, luar biasa ibadah beliau. Beliau adalah qawwam, seorang yang sangat kuat untuk bangun malam, untuk sholat. Ya. Sawam juga, ya, ahli puasa. Juga batol, pahlawan beliau. Ya. Syuja', pemberani. Ya. Itu sedikit yang mungkin bisa kita ya, sampaikan. Terkait dengan kisah beliau. Di sini beliau menceritakan bahwasanya, ataupun sami'tu Abdullah ibn Zubair, Wahab ibn Kaysan menceritakan bahwasanya beliau mendengar Abdullah ibn Zubair yaqul, beliau berucap, berkata, alal mimbar, di atas mimbar, dengan membacakan firman Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, qala wallahi ma amara biha an tu'khad illa min akhlaqin nas, wallahi la akhudhannaha minhum ma sahibtum. Ya, kita terjemahkan dulu maknanya. Ya. Beliau membacakan firman Allah Ta'ala, khudil afwa, ambillah al-afu. Para mufassirin terkait dengan makna al-afu, itu ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama, yaitu bermakna al-mal az-za'id, al-mal al-fadil az-za'id, harta yang berlebih, melebihi kebutuhan. Berarti di sini ada perintah kepada mereka, para umara, untuk mengambil harta yang berlebih dari agniya, orang-orang kaya, untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin. Ini sebelum ada perintah kewajiban zakat. Nah, itu pendapat yang pertama terkait dengan mana al-afu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ini yang menunjukkan atau mendukung bahwasanya di antara mana al-afu adalah apa? Harta yang berlebih. Yas'aluna wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Mereka manusia bertanya, apa yang harus mereka berikan, apa yang harus mereka infakkan? Maka Allah menjawab, al-afwa, harta yang berlebih. Ataupun mendapat ada qaul yang kedua terkait dengan makna al-afu adalah ya ini, yang dirujukkan oleh al-musannif al-imam al-Bukhari, dan beliau ya sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, yaitu as-safah, memaafkan. Ini juga yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Khudhil afu. Ya. Yang pertama perintahnya adalah khudhil afu, ambillah al-afu, pemaafan. Wa'mur bil'urfi, dan perintahkanlah manusia bil'urf, kepada al-urf. Al-urf adalah al-ma'rufu syar'an salahu, segala sesuatu yang diketahui kebaikannya oleh syariat. Ya, oleh syariat. Tidak dengan istihsanat, anggapan-anggapan baik dirinya. Tapi sesuatu yang dianggap baik oleh syariat kita. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, tinggalkanlah al-jahilin. Ya, al-jahilin adalah mereka orang-orang yang bodoh, tidak mengerti adab, yang ucapannya seringkali membuat kita marah, membuat kita kesal. Nah, ya. Kemudian beliau mengatakan, ini fikih beliau terkait dengan ayat tadi, wallahi ma amara bihi an tu'khad illa min akhlaqin nas. Demi Allah, ya, tidaklah Allah memerintahkan kita untuk mengambilnya, ya, melainkan untuk menghadapi akhlak-akhlak manusia. Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk mengambil al-afu di dalam apa? Menghadapi akhlak-akhlak manusia. Ya, ini fiqih beliau. Ya. Wallahi la akhudhanna minhum ma sahibtum, demi Allah, saya akan mengambil akhlak tadi as-safah. Ya. Selama saya ya bergaul, bermuamalah dengan mereka. Di sini ya. Yang pertama, ya, Allah perintahkan kepada kita kaum mukminin untuk khudzil afwa. Ya, mengambil pemaafan. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna akhlaknya. Mereka mutafawitun. Mutafawituna fi akhlaqihim. Berbeda-beda, bertingkat-tingkat akhlak mereka. Ada yang dari sisi ini Masya Allah, dari sisi itu kurang. Dari sisi kedermawanan Masya Allah. Dari sisi yang lain misalkan. Keberanian ataupun dari sisi yang lain kesemangatan kurang. Yang ini dari sisi kejujuran Masya Allah. Dari sisi yang lain kurang. Al-Muhim tidak ada. Ya, yang manusia itu sempurna akhlaknya. Oleh karena itu Allah perintahkan untuk kita apa? Mengambil al-afu. Mengambil pemaafan terhadap akhlak-akhlak manusia yang terkadang ya membuat kita tidak suka, yang terkadang membuat kita marah, kepengen membalasnya. Jangan sampai kita membalas akhlak-akhlak manusia yang mereka berikan kepada kita dengan yang semisalnya. Jangan sampai kita ketika dizalimi dengan ucapan, kita zalimi dengan yang semisalnya. Jangan sampai ketika kita bermuamalah dengan seseorang, kemudian kita ditipu, kita kemudian membalas dengan tipuan yang semisalnya. Tidak seperti itu syariat ya, memerintahkan. Tetapi diperintahkan itu al-afu. Untuk apa? Memaafkan. Ya. Sebagian orang tidak mau memaafkan orang lain karena dugaan atau keyakinan yang salah. Yaitu apa? Dia menduga, dia meyakini bahwasanya kalau saya memaafkan, padahal saya mampu, ya padahal saya bisa untuk membalasnya, maka saya teranggap orang yang lemah. Itu kekeliruan dibantah oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Kata beliau dalam sebuah hadis yang sahih, ya ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa apa? 'Izzan. Iya. Jadi kata Rasul, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba dengan sikap maaf tadi kecuali 'izzan, kemuliaan di dunia sebelum di akhirat. Ya manusia pun menjadi segan kepada dia, menjadi senang, cinta kepada dia. Ini orang, ya berapa kali saya berbuat jelek, zalim, tapi selalu dia memaafkan. Akhirnya pun dia merasa cinta, merasa membesarkan orang tadi. Ya. Nah itu. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa'mur bil 'urfi. Ya, ketika kita mendapati, ya salah seorang dari teman kita ya berakhlak dengan akhlak yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, maka kita memaafkan, tapi tidak titik sampai di situ. Makanya Allah perintahkan wa'mur bil 'urfi, setelah itu perintahkanlah dia kepada yang ma'ruf. Ya, kalau kita dapat ada seseorang yang berakhlak dengan akhlak yang tidak baik, ya, maka kita jangan biarkan dia. Kita maafkan, ya. Kemudian kita apa? Berikan kepada dia bimbingan arahan bagaimana akhlak yang benar menurut Alkitab dan Sunnah. Ya, jangan dibiarkan. Ya. Kita maafkan, ya, dan kita nasihati. Ya. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, kita tinggalkan kejelekannya. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kita dari orang-orang yang jahil. Ya, yang mereka tidak mengerti adab, yang seringkali ucapannya, perbuatannya membuat kita marah, memancing amarah kita. Di sini diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita menyikapi mereka dengan al-i'rab. Ya, berpaling dari mereka, tidak melayani mereka. Ya, tidak meladeni mereka. Kadang orang-orang gembelan, pikir jalan, enggak terdidik dengan pendidikan agama. Ketika melihat salah seorang yang berpakaian ya sunnah, terkadang dicibir. Ya, dengan ucapannya atau dengan sikapnya. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk tidak membalasnya. Tidak terpancing dengan perbuatannya tadi, dengan sikapnya tadi, dengan ucapannya tadi, tapi al-i'rab, ya, berpaling dari mereka. Ya, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, adalah alladzina yamshuna fil ardi hauna, yaitu mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, hauna, dengan tawadhu, berendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika orang-orang yang jahil mengajak mereka berbicara ataupun menyapa mereka dengan sapaan-sapaan yang membuat kita kesal marah, ya, mereka mengatakan qalu salama. Dikatakan oleh mufassirun maksudnya adalah mengucapkan ucapan-ucapan yang baik seperti ya aslihakallah, hadakallah. Ya, tidak kita membalas dengan misalnya atau kita mendebatnya. sehingga kita mendapatkan kejelekan darinya. Ya, seorang penyair mengatakan, katanya, walaqad amuru 'ala al-la'im yasubbuni famadaitu thammata wa aqulu la ya'nini. Ini sikap yang baik ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang jahil. Ya, walaqad amuru 'ala al-la'im yasubbuni, sungguh saya telah melewati seorang yang hina yang dia mencela saya. Orang yang safi yang dia mencela saya, menghina saya. Famadaitu, maka saya berlalu saja. Ya. Ya. Wa aqulu la ya'nini, dan saya katakan dalam hati saya, ini orang ngomong tidak memaukan saya, tidak menghendaki saya. Padahal dia tahu gitu, bahwa dia orang ini sedang mencibir dia, sedang mencemooh dia, sedang membicarakan dia. Tapi dia untuk menghibur diri, dia mengatakan ini orang ngomong bukan kepada saya ini. Ya. Ya. Dan di antara ucapan yang baik juga, ya, terkait dengan pergaulan bersama orang-orang yang jahil adalah seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam diwannya. Katanya lah, tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyah. Janganlah kamu berteman, bergaul dengan orang yang jahil. Jauhilah kau iya dari dia. Iya. Fakam min jahil arja haliman hina khahu, betapa banyak. Iya, orang-orang yang jahil membuat rendah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sabar ketika dia mau berteman dengannya. Nah, itu dari sini juga kita harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati di dalam bergaul dan memilih teman untuk kita bergaul dengannya. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini ataupun ayat ini adalah ayat yang paling mengumpulkan tentang majami' al-akhlaq al-karimah. Inti dari akhlak al-karimah, yaitu pertama dengan kita memaafkan ya manusia, ya, kekeliruan, kesalahan mereka, ya. Dan kalau kita sabar menghadapi mereka, ya, manusia yang akhlaknya itu beragam, bertingkat-tingkat, kemudian kita juga sabar untuk memberikan nasihat, bimbingan pada mereka, itu lebih afdol ketimbang kita sama sekali tidak mau ya bergaul dengan mereka, menjauhi mereka, menyendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, ya, katanya, al-mu'min alladzi yukhalit an-nas wa yasbiru 'ala adzahum khair min alladzi la yukhalituhum wa yasbiru 'ala adzahum. Seorang mukmin yang dia bergaul, ya, mau berinteraksi dengan manusia dan dia sabar menghadapi ya gangguan-gangguan dari mereka, ya, tentunya dengan tetap memberikan nasihat kepada mereka, bimbingan kepada mereka, itu lebih baik daripada mereka ataupun seorang mukmin yang tidak mau sama sekali bergaul dengan mereka dan tidak sabar untuk apa bergaul dengan mereka, tidak sabar di dalam menghadapi apa kekakuan yang dihadapi, yang dia dapati dari mereka, ya, akhlak manusia. Ya, di sini beliau setelah membacakan ayat tadi, beliau mengatakan, wallahi ma amara biha an tu'khad illa min akhlaqin nas, demi Allah, tidaklah kita diperintahkan ya dengannya melainkan untuk ya mengambil akhlak al-'afu di dalam menghadapi apa akhlak manusia yang beragam, yang berbeda-beda. Ya. Wallahi la akhudhanna minhum ma sahibtum. Ini, Masya Allah. Selain di sini mengandung fiqih beliau, tentang makna al-afu yang rajih menurut beliau, juga di sini ada semangat yang tinggi dari beliau untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi la akhudhanna minhum ma sahibtum. Ya. Dan di sana ada waqi' as-sirah, taktik amali yang di praktekkan oleh para sahabat salafun saleh ya terkait dengan akhlak al-afu ini, yaitu ketika ya Hudzaifah ibnu Uyainah, ya, salah seorang yang dia memiliki tabiat akhlak perang yang keras kaku, beliau memiliki keponakan Hur ibnu Qais, masih muda dia, cuma dia termasuk qurra ahli qiraah dan faham juga tafsirnya, yang didekatkan oleh Umar bin Khattab Khalifatul Rashid. Beliau salah seorang dari orang pilihan, orang dekat yang biasa diajak musyawarah oleh siapa? Umar bin Khattab. Suatu hari si Uyainah ya Ibnu Hisan ya, beliau datang kepada keponakannya tadi, kemudian mengatakan, "Ya ibn al-akhi, wahai anak pamanku." Berarti harus sepupu ya. Anak paman. Oh, ya ibn al-akhi, anak saudaraku. Berarti apa? Ponakannya. Laka wajhuna inda hadha al-amir. Kamu tuh memiliki kedudukan dihisi andir ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, istadzinli, coba saya minta izin untuk bisa bertemu dengannya. Kasih kesempatan, ini orang penting. Iya, orang pentingnya Umar radhiyallahu taala anhu, akhirnya beliau berbicara dan dikasih kesempatan. Ketika bertemu dengan Umar, apa yang diucapkannya? Kalimat-kalimat yang bersumber dari kejahilan. Dia memanggil Umar dengan panggilannya enggak sopan sama sekali. Bukan Amirul Mukminin, ya benar Khattab. Ya, wahai anaknya Al-Khattab. Iya, wallahi demi Allah. Iya. Ma tu'tina jazla wala tahkumu fina bil adl. Demi Allah, kamu tuh tidak memberikan kepada kami ya harta yang banyak seperti dulu Rasulullah memberikan kepada kami banyak. Ya. Wala tahkumu fina bil adl, dan kamu tidak berhukum atau tidak menghukumi kami dengan keadilan. Faghadiba Umar, maklum. Marah Umar. Hatta hama an yuqi'a bi. Sampai-sampai Umar hampir memukul dia. Tapi Al-Hur Ibn Qais mengingatkan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyyi." Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, "Khudzil 'afwa," sama. "Wa amur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa inna hadza minal jahilin." Ya. Wahai Amirul Mukminin, ya. "Khudzil 'afwa," ambillah pemaafan. Ya. "Wa amur bil 'urfi," dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Ya. "Wa a'rid 'anil jahilin," dan berpalinglah dari orang yang jahil. "Wa hadza minal jahilin," ini orang termasuk orang jahil. Bagaimana coba reaksi Umar radhiyallahu taala anhu, seorang amir yang memiliki kekuasaan, memiliki khilafah yang besar. Iya. Khalifatul Rasul yang kedua setelah Abu Bakar. Iya. Diceritakan oleh rawi di situ, "Wallahi ma jawaza Umar hina taraha wa kana waqifan 'inda kitabillah ta'ala." Wallahi demi Allah. Iya. Umar tidak berani melampaui ayat Allah tadi yang dibaca oleh Al-Hur. Dan beliau adalah disifatkan dengan waqafan 'inda kitabillah, senantiasa berhenti di dalam kitabullah. Ya, kalau diingatkan dengan kitabullah, berhenti. Ya, itu salafus saleh. Bahkan ketika mereka sedang minum dikatakan ittaqillah, langsung jatuh gelasnya. Kalau sekarang ittaqillah ittaqillah kurang berpengaruh. Iya. Nasallallahu taala assalama wal afiyah. Mungkin untuk sementara kita cukupkan dulu ya di sini karena ada hajah. Insyaallah semoga bisa diambil faedahnya yang sedikit ini. Wabillahi taufik. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.